Al-yaqin la yazulu bisyak. Maknanya al-yaqin yazulu bil yaqin. Yakin yang mana? Al-ilmul yaqini dapat merubah, boleh merubah yakin yang pertama. Nah, tidak perlu menunggu ainul yaqin, apalagi sampai menunggu apa? Hakul yaqin lah. Nah. Dapat berubah menjadi ainul yaqin? La. Nah, enggak mungkin. Tapi ainul yaqin bisa berubah menjadi hakul yaqin. Ah, dapat merubah. Contohnya. Benar. Ada, kemudian keretanya ada, mobilnya ada. Nggak ada masuk masjid. Dia telepon tadi. Lihat kereta ada, kasutnya ada, Maryam anaknya ada. Ada. Kemudian masuk ke masjid, tak ada. Tunggu, mungkin dia masih berwudu. Nah, tunggu mungkin dia masih keluar sebentar, ya. Karena sulit berubah, ainul yakin berubah, ya. Jadi salah itu berat. Nah, barakallahu fikum, ya. Di sini dipermisalkan oleh Syekh Bazmun misalkan disebutkan Zaid, disebutkan bahwa dia punya madu ya. Barakallahu fikum. Ada berita Z punya madu. Nah, Z mengatakan, saya punya madu, kata Z. Z ini orang yang jujur, shadiq. Semua ikhwan tahu, Z shadiq, jujur. Z mengatakan, saya punya madu. Ini ilmu yakin. Sampai antum datang ke rumahnya. Assalamualaikum, Z. Naam. Z mengatakan, ah, ini madu saya. Nah, ini ainul yakin. Sampai antum datang, antum merasakan, ah, iya madu. Nah, bukan kecap. Madu. Ini hakul yakin. Bisa difahami? Nah, maka hakul yakin. Ya, sulit untuk berubah menjadi ainul yakin. Karena dia sudah tahu madu. Nah, barakallahu fikum. Kita selesai dari al-qaidah al-thaniyah. Sekarang al-qa'idah al-thalithah. Kurang 5 menit. Iya. Khulasa tentang sujud sahwi. Nah, kapan? Ya, kalau syak, begitu. Contoh, coba. Misalnya dia sholat, ketika dia membaca surat, ya, membaca surat, mungkin surat ad-duha, ya, dia ragu. Tadi saya sudah baca al-fatihah belum ya? Mungkin terjadi? Ragu dia. Maka hukum asalnya apa? Belum. Ya, dia harus mesti mengulangi al-fatihah. Apakah yang seperti ini terkenai kewajiban sujud sahwi? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Tidak terkenai masyruiatnya sujud sahwi. Barakallahu fikum. Nah. Nah. Syaitan.